Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Telah kita pelajari definisi dari azan, kemudian hukum azan baik bagi jamaah ataupun bagi munfarid, bagi orang yang sendiri, baik ketika dia mukim ataupun ketika dia safar. Dan barakallahu fikum, juga sudah kita pelajari pembahasan yang kedua tentang syarat sahnya azan, syarat sah, syarat-syarat dari sahnya azan dan iqamah, sampai pada poin yang kelima, syarat yang kelima, an yakunal azanu murattaban mutawalian kama waradat bidzalika sunnatu wa kadzal iqamatu wa sayati bayanuhu fil kalam ala sifatil azan wal iqamah. Bahwasanya azan tersebut harus tertib, murattaban, tertib, berurut, mutawalian, dan tidak terputus. Sebagaimana yang diriwayatkan demikian di dalam sunnah, begitu pula al-iqamah disyaratkan padanya tertib dan tidak terputus. Wa sayati bayanuhu fil kalam ala sifatil adhan wal iqamah. Akan datang penjelasan barakallahu fikum tentang sifat azan dan iqamah. Kenapa harus tertib? Maksud tertib di sini adalah yaitu kita al-muadzin memulainya dengan takbir, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian takbir, kemudian diakhiri dengan tahlil la ilaha illallah. Ini maksud dari tertib, berurut sesuai dengan apa yang diriwayatkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sah azan seseorang apabila dibalik, syahadatnya ditaruh di awal, kemudian takbirnya di pertengahannya, atau dia membaca hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah sebelum syahadatain, sebelum tasyahhud, sebelum tasyahhud barakallahu fikum, maka tidak sah azan yang seperti ini. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena azan merupakan ibadah, azan merupakan ibadah yang telah diriwayatkan tata caranya dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh karena itu azan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah perbuatan yang bukan dari urusan kami atau bukan dari agama kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Begitu pula apabila azan tidak dikumandangkan dengan tata cara kaifiyah tidak dikumandangkan dengan kaifiyah yang sesuai dengan tata cara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, maka adzan tersebut tidak sah. Mutawalian, tidak terputus, berurut tidak terputus dengan waktu yang lama. Kalau hanya sebatas terputus karena atas batuk atau bersin, barakallahu fikum, maka ini tidak mengapa. Atau ada yang bertanya kepada dia, nah mana fulan, mana si fulan, ada muazin, kemudian datang seseorang bertanya kepada fulan sementara dia sedang mengumandangkan azan, sementara muazin sedang mengumandangkan azan, mana si fulan, zahab, dia pergi, barakallahu fikum. Sebatas itu saja, maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya diputus sampai dia mengobrol, atau diputus barakallahu fikum berwudu kemudian sholat, maka harus bagi dia untuk mengulang azan dari awal, karena yang pertama tadi tidak sah, barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, an yakuna al-adhanu wa kadha al-iqamatu bil lughati al-arabiyyah wa bil alfadhi allati waradat biha as-sunnah. Azan tersebut harus, begitu pula iqamah, harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Dan juga dengan lafadz-lafadz, dengan lafadz-lafadz yang diriwayatkan dari sunnah Rasulullah SAW, sehingga tidak boleh adzan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Nah, barakallahu fikum. Karena adzan ini adalah ibadah. Karena adzan ini adalah ibadah. Barakallahu fikum. Ibarat antum mengganti zikir salat, bacaan salat dengan bahasa lain, subhana rabbiyal a'la diganti dengan bahasa Indonesia misalnya, ini tidak benar. Dan barakallahu fikum, azannya tidak sah. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum wajib dan harus diulang azan kalau seandainya dikumandangkan dengan selain dari bahasa Arab, dan juga dengan lafaz-lafaz yang sudah diriwayatkan. Barakallahu fikum. Tidak boleh lafaz-lafaz azan diganti dengan lafaz-lafaz yang lain walaupun dengan makna yang sama. Misalnya Allahu Akbar diganti dengan Allahu Ajal atau Allahu A'zham, maknanya sama, hampir sama. Namun barakallahu fikum, tidak sah yang seperti ini, karena azan merupakan ibadah yang harus sesuai dengan tata cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Atau asyhadu alla ilaha illallah diganti dengan ukirru alla ilaha illallah, maknanya sama. Asyhadu maknanya sama dengan ukirru, saya mengikrarkan, saya bersaksi. Namun barakallahu fikum, tidak benar azan yang seperti ini. Atau dia mengatakan la ilaha siwallah, la ilaha siwallah, tidak ada ilah siwallah, maknanya sama. Siwa dengan illah itu maknanya sama, illah termasuk diantara adatul istisna. Akan tetapi barakallahu fikum, lafaz yang seperti ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi, sehingga apabila azan dikumandangkan dengan lafaz seperti ini, maka azan tersebut tidak sah. Dan juga yang penting untuk disampaikan di sini, yang mana hal ini terjadi dan diamalkan di beberapa tempat, barakallahu fikum, azan dengan menggunakan rekaman. Azan menggunakan dengan rekaman. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kadzal adzanu bil musajjil ghairu sahih. Begitu pula azan dengan menggunakan rekaman, maka azan tersebut tidak sah. Li'annahu hikayatun li adzanin sabiq. Kenapa demikian? Kenapa tidak sah? Karena azan dengan rekaman itu barakallahu fikum adalah hikayah atau dokumenter dari azan sebelumnya. Barakallahu fikum. Wa li'annal adzan ibadah. Dan juga azan tersebut merupakan adalah ibadah. Dan dikarenakan azan merupakan ibadah, dan juga sudah kita sebutkan bahwa azan tersebut lebih utama, muazzin itu lebih utama daripada imam. Posisi muazzin itu lebih utama daripada posisi seorang imam. Kemudian Syekh mengatakan fakama annahu la yasihu an nusajjila salata imamin thumma naqulu linnas i'tammu bihadzal musajjil. Sebagaimana kita sebagaimana tidak sahnya kita merekam salatnya seorang imam, kemudian kita mengatakan kepada para makmum, ayo ikuti salat dengan rekaman ini. Ayo kita sholat di belakang rekaman ini. Ya, rekaman ini dijadikan sebagai imam. Kita mengatakan hal ini, tentunya kita sepakati hal ini tidak boleh. Maka barakallahu fikum, begitu pula dengan azan menggunakan al-musajjil, menggunakan rekaman. Barakallahu fikum. Sehingga apabila seseorang mengumandangkan azan dengan rekaman, menggunakan rekaman, maka kewajiban al-farad al-kifayah, kewajiban belum jatuh dan belum gugur terhadap kaum muslimin yang lainnya. Al-mas'alatul thalithah, pembahasan yang ketiga. Fis sifatil mustahabbah fil muadzin. Kriteria-kriteria yang disenangi bagi seorang muadzin, kriteria yang disukai dan disunahkan bagi seorang muadzin, sifat-sifat yang disenangi dan disunahkan bagi seorang muadzin. An yakuna adlan aminan. Yang pertama, dia haruslah seorang yang adil dan terpercaya. Apabila disebut dia itu adlan, maksudnya dia adalah seorang yang soleh, muttaqi, bukan pelaku maksiat. Al-udul, barakallahu fikum, yang dimaksud dengan al-udul atau adlan di sini adalah tazkiyah terhadap agamanya. Tazkiyah terhadap agamanya. Dia itu seorang yang bertakwa, yang alim bahasa kitanya, seorang yang alim bahasa kita di sini. Aminan, dan orang yang terpercaya, amanat. Barakallahu fikum. Karena azan ini merupakan amanat yang sangat besar. Azan merupakan amanat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Amanatnya sangat terkait dengan ibadah yang sangat besar, yaitu ibadah sholat. Sehingga haruslah dipilih seorang yang amanah, orang-orang yang tidak melalaikan amanah. Li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fis sholati wassiyam. Karena seorang muadzin itu diamanati dalam beberapa hal. Yurja'u ilaihi fis siyam fis sholati wassiyam, yang mana dia dijadikan sebagai rujukan di dalam perkara sholat dan siam, dalam puasa, yaitu ketika orang iftar. Nah, barakallahu fikum, sebagai tanda berakhirnya waktu shaum, yaitu dengan al-adhan. Barakallahu fikum. Sehingga dia haruslah seorang yang amanah, dan dia dijadikan sebagai sandaran di dalam sholat, dan saum. Fala yu'ammanu fala yu'manu barakallahu fikum li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fis salati wassiyam fala yu'manu fala yu'manu an yagurrahum bi'adhani ila idha lam yakun kadhalik. Sehingga apabila dia itu bukan seorang yang amanah, sehingga tidak bisa, apabila dia itu seorang yang bukan amanah, maka dia tidak bisa untuk diamanahi di dalam perkara ini. Sehingga orang yang bukan amanah tersebut akan menipu kaum muslimin dengan azannya apabila dia bukan seorang amanah. Idza lam yakun kadzalik, apabila dia bukan seorang yang amanah, seorang yang amin. Barakallahu fikum. Fala ya'man. Jadi tidak selamat. Nah, tidak selamat kaum muslimin tertipu dengan azannya kalau seandainya muadzin tersebut bukanlah seorang yang amanah. Fala ya'manu an yahurrahum. Barakallahu fikum. Sehingga tidak merasa aman kaum muslimin an yagurrahum, tertipu dengan azannya al muadzin kalau seandainya muadzin tersebut bukan seorang yang adil dan bukan seorang yang amanah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, maksud dari perkataan yang disebutkan di sini bahwa seorang yang muadzin itu haruslah seorang yang adil, orang yang bertakwa, seorang yang alim, dan seorang yang amanah, yang memiliki amanah. Ini yang afdal, yang utama, dan kita prioritaskan pada sifat seorang muadzin. Namun bukan syarat. Sehingga kalau seandainya seorang pelaku maksiat mengumandangkan azan, maka azannya itu masih sah, tetap sah. Karena kriteria ini disebutkan sebagai kriteria tambahan, kriteria afdol, lebih utama. Sehingga azannya pelaku maksiat madama musliman, selama dia masih seorang muslim, maka azannya tetap sah. Azannya tetap sah. Barakallahu fikum. Cuman kita lebih mengutamakan seseorang yang adil dan amanah. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau seandainya dia muadzin itu bukan seorang yang adil, bukan seorang yang amanah, maka kita tidak akan merasa aman tertipu dengan azannya. Misalnya dia tidak amanah masalah waktu, terutama di dalam puasa, di dalam shaum, bisa jadi dia mengumandangkan azan sebelum terbenamnya matahari. Barakallahu fikum. Karena dia bukanlah seorang yang amanah. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, diprioritaskan di sini adalah seorang yang adil, seorang yang bertakwa, bukan pelaku maksiat, bukan mujahir bil maksiat, bukan seseorang yang terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan, dan juga dia adalah seorang yang amanah, yang memiliki amanah. Yang kedua, kriteria yang kedua yang dianjurkan untuk bagi seorang muadzin, an yakuna balighan aqilan wa yashihu adhanus sabi almumayyiz. Yang kedua, dia harus seorang yang baligh dan aqil. Seorang yang baligh dan seorang yang akil. Wa yashihu adhanus sabi almumayyiz. Dan tetap sah azannya seorang anak yang masih kecil, namun dia sudah sampai pada usia mumayyiz, usia tamyiz. Diutamakan di sini dia adalah seorang yang baligh. Tanda-tanda bulu sudah pernah kita sebutkan ada tiga. genapnya usia dia 15 tahun, tumbuhnya rambut di anahnya. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, al-ihtilam. Al-ihtilam, apabila dia mendapati salah satu dari tiga tanda-tanda bulu ini, maka dia sudah menjadi baligh. Akilan, dia seorang yang berakal. Barakallahu fikum. Akan tetapi disebutkan di sini, tetap sah adzan seorang anak kecil, akan tetapi dia sudah mumayyiz. Berapa usia tamyiz? Nah, disebutkan oleh para ulama mayoritasnya adalah 7 tahun. Usianya 7 tahun. Mayoritasnya pada usia tamyiz, perilaku tamyiz itu terjadi pada usia 7 tahun. Wa illa barakallahu fikum, kadang ada. Naam, tapi jarang. Barakallahu fikum, ada yang sudah lewat 7 tahun akan tetapi dia belum mumayyiz, atau sebelum 7 tahun dia sudah mumayyiz. Mumayyiz ini sudah bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Barakallahu fikum secara umum. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullah, Innahu yasih, bahwasanya adzan mumayyiz itu sah. Adzan bayi, adzan seorang anak kecil yang masuk pada usia tamyiz itu sah. Wa wajhul ijza, sisi pembolehannya itu bagaimana? Anna hadza dzikrun, bahwasanya adzan ini merupakan zikir. Wa dzikru la yushtaratu fihi al-bulu, dan zikir itu tidak dipersyaratkan padanya al-bulu, tidak dipersyaratkan padanya usia balig. Fa inna as-sabiyya yuktabu lahu wa la yuktabu alayhi, seorang anak kecil akan ditulis amalan-amalan kebaikannya apabila dia melakukan amalan ta'ah, ketaatan akan ditulis. Wa la yuktabu alayhi, namun perbuatan-perbuatan jelek tidak akan ditulis untuk dia, seseorang yang belum balig. Fa idza dzakara Allah, apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahul ajra wa sahha minhu adz-dzikr, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis pahala untuk dia. Barakallahu fikum, karena as-sabi yuktabu lahu wa la yuktabu alayhi. Kalimat lahu dengan ala bedanya sangat bertolak belakang. Kalau lahu itu kebaikan, ditulis kebaikan untuk dia. Wala yuktabu alaihi, perbuatan-perbuatan jelek tidak akan ditulis dari dia. Maka apabila dia berzikir kepada Allah atau mengumandangkan azan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis pahala untuk dia dan zikir tersebut sah. Fa idza adzana al-muadzinu fa innahu yuktafa bi adzanihi, apabila dia mengumandangkan azan, seorang mumayyiz tadi, anak kecil yang sampai pada usia mumayyiz, maka barakallahu fikum, dengan azannya sudah mencukupi. Dengan azannya sudah mencukupi. Namun dijelaskan juga oleh para ulama, diharuskan enam adanya seseorang yang balig dan akil yang mengawasinya. Barakallahu fikum. Adanya seorang yang balig, yang akil, dan yang mengawasinya. Dan tentunya ikhwan fillah, barakallahu fikum, lebih utama lagi kalau seandainya ditunjuk seorang yang balig dan akil. Kemudian yang ketiga, an yakuna aliman bil awqati liyataharraha fayu'adzinu fi awwaliha li'annahu illam yakun 'aliman rubbama ghalita aw akhta'a. Dia haruslah seseorang yang mengilmui tentang waktu-waktu salat, yang bisa mengetahui tentang waktu-waktu salat, pergantian waktu salat, supaya dia bisa menjaganya, sehingga dia bisa mengumandangkan azan di awal waktunya. Barakallahu fikum. Ini kriteria yang sangat dianjurkan juga bagi seorang muadzin. Dia haruslah seorang yang aliman bil awqat, seorang yang mengerti tentang waktu-waktu salat. Salat fajar ketika terbitnya fajar shadiq, salat zuhur ba'da zawal, salat asar setelah bayangan seseorang itu, setelah bayangan suatu benda sama rata dengan benda aslinya, ditambah lagi dengan fa'uz zawal, barakallahu fikum, dan juga salat maghrib ketika terbenamnya matahari, dan salat isya setelah hilangnya asyafaqul ahmar, barakallahu fikum, hilangnya warna merah di atas langit. Nah, dia harus mengerti dan paham tentang waktu-waktu salat ini, dan bisa membedakan, dan bisa dia melihat keadaan alam dari perubahan-perubahan waktu tersebut, supaya dia bisa menjaganya dan mengumandangkan azan di awal waktunya. Inilah barakallahu fikum kriteria yang sangat dianjurkan pula bagi seorang muazin dan disunahkan. Li'annahu illam yakun aliman rubbama ghalita aw akhta'a. Karena kalau seandainya dia, apabila dia bukan seorang yang mengerti tentang waktu salat, dikhawatirkan mungkin saja dia itu ghalita, salah aw akhta'a, salah atau keliru. Barakallahu fikum. Ini kriteria yang mustahabbah, kriteria yang dianjurkan, lal wajibah, bukan kriteria yang wajib. Barakallahu fikum, dan juga bukan syarat. Nah, kenapa demikian kita katakan bahwasanya yang seperti ini bukan syarat? Dikarenakan Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Naam, inna bilalan yu'adzin billail faqulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal itu azan, mengumandangkan azan pada fajar, dan pada fajar kadzib, dan itu masih dikategorikan sebagai pada waktu malam. Faqulu washrabu, dan boleh bagi dia untuk makan pada bulan Ramadan, walaupun Bilal sudah mengumandangkan azan, azan pertama di dalam sholat subuh. Fakulu washrabu, makan dan minumlah sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Fakana rojulan a'ma, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta, sahabat yang buta. Barakallahu fikum. Sehingga tentunya dia tidak bisa mengerti dan mengenal waktu, karena dia tidak bisa melihat alam di sekitarnya, keadaan di sekitarnya. Dan juga disebutkan di dalam sebuah riwayat, kana la yu'adzinu hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Barakallahu fikum. Asbahta asbahta. Dan beliau ini tidaklah mengumandangkan azan kecuali setelah ada orang yang mengingatkan dia dengan ucapan asbahta asbahta. Kita sudah masuk waktu subuh, kita sudah masuk waktu subuh, engkau sudah masuk pada waktu subuh, engkau sudah masuk pada waktu subuh. Akan tetapi ikhwan fillah, tentunya al-afdol, dia adalah seorang yang aliman bil waqti, seorang yang paham, dia sendiri paham tentang waktu sholat, barakallahu fikum. Dan juga orang yang tidak paham dan tidak mengerti waktu sholat, kadang tidak mesti dan tidak setiap saat seseorang bisa mengingatkan dia. Tidak setiap saat seseorang bisa mengingatkan dia tentang waktu sholat. Sehingga oleh karena itu tentunya harus dipilih di sini seseorang yang mengerti tentang waktu sholat. Yang keempat, an yakuna sayyitan liyusmi annasa. Dia harus seorang yang sayyitan. Apa itu sayyitan? Qawiyus shaut. Ditalik di sini, ditalik yaitu qawiyus shaut. Memiliki suara yang lantang, yang keras, supaya bisa memperdengarkan kepada kaum muslimin, sehingga dengan suaranya dia bisa memperdengarkan kepada kaum muslimin. Akan tetapi sifat ini seperti yang kita katakan tadi, sifat atau kriteria mustahab bagi seorang muazzin, bukan yang wajib, bukan yang wajib. Barakallahu fikum. Ketika Abdullah, ketika Umar bin Al-Khattab, barakallahu fikum, ketika Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih mimpi tentang sifat-sifat azan, mimpi tentang, barakallahu fikum, tentang bacaan-bacaan azan, dan dia barakallahu fikum meminta kepada Rasul untuk dijadikan sebagai muadzin. Nabi mengatakan kepada dia, udu'u Bilal fa innahu anda minka sautan. Panggilkan Bilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal itu lebih nyaring suaranya dan lebih bagus suaranya daripadamu. Barakallahu fikum. Akan tetapi sifat atau kriteria ini seperti yang kita katakan tadi, nam bukanlah kriteria yang wajib namun mustahab. Di sini ada beberapa hal yang penting diketahui tentang masalah suara bagi seorang muadzin. Beberapa kriteria terkait masalah suara. Yang pertama, suara yang keras, yang nyaring, suara yang keras, suara yang keras. Kemudian yang kedua, husnul shaut, suara yang bagus, suara yang bagus. Kemudian yang ketiga, husnul ada, bagus di dalam mengumandangkan azan. Yang dimaksud di sini bukan iramanya, barakallahu fikum, panjang pendeknya, mana yang dipanjangkan dan mana yang dipendekkan. Barakallahu fikum. Kalau di ketika azan suaranya dia panjangkan, ketika iqamah barakallahu fikum suaranya dia pendekkan, naam dipercepatkan. Ini makna husnul ada, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah, dia bisa mengumandangkan azan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, mana yang dipanjangkan dan mana yang dia pendekkan. Tiga-tiga ini, tiga kriteria yang terkait dalam permasalahan suara ini sangat diinginkan dan dianjurkan bagi seorang muazzin. Suara yang keras, suara yang bagus, dan barakallahu fikum, dia bagus di dalam mengumandangkan azan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Barakallahu fikum. Tidak terlalu takalluf, tidak terlalu takalluf. Nam, dengan memanjangkan suara azan terlalu panjang sampai memberatkan diri, yang seperti ini juga tidak diberatkan, yang seperti ini juga tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa nastanbitu min qawli sayyitan anna mukabbirati shaut min ni'matillah li'annaha tazitu shaut al-mu'adzin quwwatan wa husnan wa la mahdhura fiha syar'an. Dan kita mengambil istinbat dari kata sayyitan bahwasanya pengeras-pengeras suara termasuk diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pengeras-pengeras suara tersebut akan menambah nyaringnya suara dan menambah bagusnya suara. Wala mahzura fiha syar'an. Dan dalam hal ini tidak ada larangan di dalam syariat. Tidak ada halangan di dalam syariat. Fa idza kana kadzalika wa kanat wasilatan li amrin matlubin syar'i falil wasail ahkamul maqasid. Maka apabila demikian pengeras suara tersebut menambah nyaringnya suara dan memperbagus suara, kanat wasilatan li amrin matlubin syar'i, maka yang seperti ini sebagai wasilah terhadap sebuah perkara yang diharapkan secara syariat. Nah, karena di dalam azan dianjurkan untuk suaranya yang keras dan suara yang bagus. Falil wasail ahkamul maqasid. Maka setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada tujuan tertentu, maka wasilah tersebut hukumnya sama dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan di sini apa? Mukabbirat termasuk wasail. Pengeras suara ini wasilah. Al-maqasid tujuan di dalam azan yang diharapkan bagusnya suara dan kerasnya suara. Ini sunnah dan matlub, hukumnya mustahab. Maka dengan adanya mukabbirat ini sebagai wasilah, sehingga hukumnya juga sunnah dan dianjurkan. Sehingga mukabbiratus saut, dengan adanya mukabbiratus saut juga dianjurkan dan lebih dianjurkan bagi seorang muazin untuk mengumandangkan azan dengan menggunakan pengeras suara tadi. Barakallahu fikum. Karena dia bisa mengantarkan kepada tujuan yang diharapkan di dalam ibadah azan tersebut, sampainya suara kepada seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, an yakuna mutatahhiran. An yakuna mutatahhiran min al-hadatsil asghar wal akbar. Dia harus suci, seorang muazin dia itu, dia harus dalam keadaan tuhur, dalam keadaan suci dari hadat kecil ataupun hadat besar. Barakallahu fikum. Ini kriteria yang dianjurkan namun mustahab, tidak wajib dan juga bukan syarat, sehingga sah azan dari seorang yang muhdits. Sah azan dari seorang yang muhdits. Akan tetapi sangat dianjurkan bagi dia untuk bersuci sebelum mengumandangkan azan. Kenapa demikian? Pernah kita sampaikan sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni karihtu an adzkurallaha azza wajal illa ala tuhrin au taharatin." Nabi mengatakan, sesungguhnya saya tidak senang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh, an yaj'ala usbu'aihi. Kalau kalimat asbu, jari, antum menggunakan harokat apa saja boleh antum baca. Nah, asbu'aihi, asbi'aihi, asba'aihi, atau isbi'aihi, isba'aihi, isbu'aihi. Harokat apa saja antum gunakan bisa. Ini kalimat usbu. Barakallahu fikum, beragam bahasanya. An yaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi. Dia menempatkan dua jarinya ke telinganya. Kenapa demikian? Karena yang seperti ini bisa lebih mengeraskan suara. Wan yudira wajhu ala yaminihi idza qala hayya 'ala shalah wa 'ala yasarihi idza qala hayya 'ala falah. Dan dia memalingkan wajahnya ke kanannya ketika dia membaca hayya 'ala shalah, dan mengarahkan wajahnya ke kiri ketika dia membaca hayya 'ala falah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.